بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan yang tadi kita telah bahas, yaitu tentang zakat. Dan lebih khusus kita telah memasuki penjelasan zakat unta. Tadi kita sebutkan dari bilangan-bilangan itu, terakhir apabila melebihi 120, nanti tiap 40-nya bintu labud dan tiap 50-nya hikqah. Ya, tiap 40-nya satu unta betina berumur 2 tahun, dan tiap 50-nya satu unta betina berumur 50 tahun. Jadi misalnya 120 nanti, jadi masih seperti yang sebelumnya. Kalau 121 berarti ini ada 40 kali 3 120, ya kan? 121 berarti 3 bintu labun. Ya. 3 bintu labun. Nanti kalau 150 berarti 3 hikqah. Kalau 200 berarti 4 hikqah. Ya. Dan begitu seterusnya. Kalau 200 5 berapa? 4 hikqah. Ya. Bila ini telah dipahami, maka kita beralih pada zakat sapi. Terkait dengan zakat sapi, ini perhitungannya lebih mudah. Terkait dengan zakat sapi, perhitungannya lebih mudah. Hanya saja di sini ada yang perlu kita ketahui, yaitu tentang kerbau. Ulama rahimahumullah mengatakan bahwa kerbau ini juga masuk golongan sapi. Ya, walaupun kalau kita ya membedakan antara kerbau dan sapi, tapi sungguhnya dalam hukum kerbau ini masuk dalam golongan sapi. Sehingga baik dalam zakat maupun dalam kurban sama, boleh zakat dengan kerbau, boleh pula kurban dengan kerbau, karena itu masuk golongan sapi. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan wal jawamis ka ghairiha minal baqar. Dan jamus, jawamis, yaitu kerbau-kerbau, ka ghairiha minal baqar, seperti yang lainnya dari sapi. Jadi hukumnya sama dengan hukum sapi. La khilafa fi hadza na'lamu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini yang kami ketahui. Yani ini merupakan hal yang bisa dikatakan sepakat gitu. Karena ditegaskan pula oleh Ibn al-Mundzir rahimahullah, ajma'a kullu man yuhfadu anhu min ahli al-ilm ala hadza. Telah sepakat, kata Ibn al-Mundzir rahimahullah, telah sepakat semua orang yang diambil ilmu darinya, dihafal ilmu darinya, yakni para ulama, ala hadza, atas keterangan ini. Yani apa? Bahwa kerbau masuk golongan sapi. Demikian penjelasan ulama tersebut. Jadi bagaimana ada zakat sapi, maka masuk dalam bab ini kerbau. Dihitung berbarengan, ya. Bagaimana perhitungannya? Nah, untuk kerbau ini sangat, atau sapi ini sangat mudah. Asy-Syaukani mengatakan wa yajibu fi salasina min al-baqar tabi'un aw tabi'atun wa fi arba'ina mutsinnatun thumma kadzalik. Dan pada jumlah 30 dari kerbau, maka kewajibannya satu ekor kerbau jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Istilahnya tabi'. Jadi kalau begitu nisab sapi adalah berapa? 30. Nisab sapi 30. Setelah mencapai 30, tidak langsung dikeluarkan zakatnya. Tunggu setahun, masih 30 atau lebih, keluarkan satu ekor tabi'. Istilahnya tabi'. Tabi' ini sapi yang berumur 1 tahun. Jantan atau betina di sini disamakan. Jantan atau betina disamakan. Wa fi arba'in musinnah. Kemudian pada jumlah 40 dikeluarkan zakatnya satu ekor musinnah. Nah, musinnah ini yang berumur 2 tahun. Ya. Yang berumur 2 tahun. Yani di sini disebutkan musinnah hiya ma tamma laha sanatan, tapi betina yang umurnya sudah 2 tahun. Nah. Tsumma kadzalik, kemudian seperti itu seterusnya. Mudah ya kan? Tambahnya yang paling sulit apa? Unta. Unta ada 5, 15 sampai 20, 25, 36, 46, 61 dan seterusnya. Kalau sapi sudah antara 30 40. 30 jadi 40 musinnah. Unta yang 1 tahun, yang ini unta yang 2 tahun. Dan begitu seterusnya. Berarti kalau jumlahnya 70, amal zakatnya 1 tabi dan 1 musinnah. Kan itu 30 sama 40. Gitu kan? Yang 30 1 musinnah, unta yang 1 tahun, yang 40 unta yang 2 tahun. Kalau 80 berarti 2 musinnah. 2 unta yang umurnya masing-masing 2 tahun. Kalau 120 berapa? Nah, ya tergantung. Mau bagi 30 berarti 4 tabi. Mau dibagi 40 berarti 3 musinnah. Boleh. Mau 4 tabi atau 3 musinnah boleh. Ini kalau sapi. Kemudian yang terakhir adalah kambing, zakat kambing. Wajibu fi arba'ina min al-ghanam syatan ila mi'atin wa ihda wa isrin fa fiha syatani. Kambing wajib pada jumlah 40. Jadi nisabnya kambing berapa? 40 ekor kambing. Ya. Ketika mencapai jumlah 40, tunggu 1 tahun, 1 haul. Selama tidak berkurang, ya, maka dizakati. Berapa ketika jumlah 40 itu? 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ila mi'atin wa ihda wa isrin. Sampai jumlah nanti 121. Berarti dari 40 sampai 120 masih 1 ekor kambing. 121, 2 ekor kambing. Ya. Ila mi'ataini wa wahidah. Sampai 201. Maka 3 ekor kambing. Jadi sampai 100. Dari 100 berapa? 121. Sampai 200 masih 2 ekor kambing. Kalau 201, 3 ekor kambing. Jadi 40, 121, 201. Wa fiha salatu siya ila salasatin wa wahid salasini'atin wa wahidah. Kemudian 301. Tadi sama 300 masih seperti sebelumnya. Kalau 301 berarti arba' 4 ekor kambing. Jadi berapa? 40, 121, 201, 301. Ya. Begitu kan? 201, 301. 4 ekor kambing. Tsumma fi kulli mi'atin sya. Kemudian setelah itu tiap 100 satu ekor kambing. Mau 500, mau 600, mau 900. Tiap 100-nya satu ekor kambing. Jadi kalau 900, 9 ekor, 1000, 110 ekor. Ya. Tinggal kelipatan 100 setelah jumlah 301. Ya. Tadi kalau 301 sudah 4. Ya. 400. Ya. Berarti masih 4. Tetap. Ya. 505. 606. Dan begitu seterusnya. Nah itu kambing. Dan tidak dilupakan syarat-syarat yang lain yang kita sebutkan tadi di awal, baik itu syarat sa'imah, saum, atau syarat-syarat yang lain. Nah, sementara mungkin sampai di sini dulu. Ya, ini 3 macam hewan yang wajib dizakati, dan sekali lagi hewan-hewan yang lain tidak ada zakatnya. Adapun beberapa hal yang terkait dengan hukum-hukum zakat hewan, insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan bahas beberapa catatan terkait dengan hewan yang dizakati atau hukum-hukum yang lain. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, apakah hujan yang lebat atau sekedar gerimis yang bisa menjadi uzur seseorang tidak sholat berjamaah? Ya. Nah, sebetulnya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil rukhsah karena hujan itu dalam kondisi walaupun hujan yang sedikit. Ya. Disebutkan bahwa sandal mereka pun tidak sampai, yakni bawahnya itu tidak sampai basah. Nah ini untuk di sana, ya, yang memang negeri yang jarang hujan. Adapun negeri kita ini, ya mungkin juga seperti itu, wallahualam. Namun sebagian ulama yang pernah saya dengar, yakni kalau kita tidak ada keberatan, ya, hujan gerimis sedikit, tidak bermudharat pada kita, tidak ada keberatan, ya, pergilah ke masjid. Tapi bisa jadi pula kondisi tertentu walaupun tidak begitu lebat, cuma bagi kita berat. Misalnya tidak ada payung, misalnya takut sakit, ya itu juga sudah menjadi rukhsah, menjadi keringanan. Ya, jadi kita lihat kondisi kita. Kalau hanya sedikit dan nampak tidak ada efek yang berarti dalam hal kepayahan atau sakit, lebih baik kita tetap di masjid. Begitu. Kalau tidak, maka kita mengambil rukhsah untuk sholat di rumah. Seorang sholat dalam keadaan lupa kalau belum mandi junub, lalu ingat ketika selesai sholat, bagaimana hukumnya? Nah, diulangi sholatnya. Karena kesucian dari hadas merupakan syarat sahnya sholat. Sehingga dia harus mandi kemudian mengulangi sholatnya. Berbeda dengan kelupaan ada najis. Nah, beda ya, hadas dengan najis. Kalau ada najis, kita tahu setelah selesai sholat, maka kita tidak mengulangi sholat. najis lebih ringan, ya, daripada hadas. Bedakan ya, hadas itu ya kita buang angin, kita buang air besar, buang air kecil, junub ini hadas. Kalau najis ya kena kotoran kencing atau kotoran hewan yang haram. Nah ini najis. Nah seperti yang tadi kita sebutkan, kalau kena najis, taunya setelah sholat, maka tidak perlu mengulangi sholat. Karena dulu Rasulullah SAW pernah sholat dan di sandalnya ada najis. Datanglah malaikat Jibril untuk mengabarkan bahwa di sandal beliau ada najis. Beliau kemudian melepas sandalnya dan melanjutkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Apa benar kabar Al-Hajuri meninggalkan Damaj? Ya, Al-Hajuri meninggalkan Damaj. Betul. Yani, ya. Dan semua yang di sana, setahu saya semua penduduk sana ataupun para pendatang, mereka pindah dari Damaj karena diperintahkan oleh presiden. Dan ini kebijaksanaan presiden untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka dari tekanan orang-orang Syiah. Ya, karena rupanya orang-orang Syiah Husi yang mengepung Damaskus ini bukan lagi sekedar yakni makar internal Yaman, tidak, tapi justru ini sudah konspirasi dari negeri-negeri barat yang mendukung orang-orang Syiah, sehingga pemerintah Yaman nampaknya merasa ini berat, ya, sehingga dipilih yang paling ringan, yaitu mereka pindah, ya, akhirnya mereka pindah. Wallahu a'lam sekarang kemana. Kalau Hajurinya sendiri nampaknya pulang kampung ke daerah Hudaydah. Yang lain wallahualam. Yang jelas ini menjadi pelajaran bahwa Al-Hajuri sendiri banyak penyimpangannya, sehingga ini bisa menjadi sebab datangnya bala, datangnya hukuman, datangnya musibah. Mestinya Hajuri bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, ya. Dulu di zaman Syekh Mukbil tidak terjadi hal seperti itu. Tidak terjadi hal yang seperti itu. Baru terjadi di zaman ini. Zaman Hajuri yang di situ dia banyak melakukan penyimpangan, mencela para ulama dan para da'i ahli sunnah. Di sisi yang lain kita ambil pelajaran bahwa orang-orang Syiah ini bahaya laten bagi kaum muslimin. Jangan dianggap Syiah itu sekedar aliran keagamaan saja yang hanya menyebarkan paham yang menyimpang. Tidak, tapi mereka juga akan melakukan penekanan-penekanan fisik terhadap yang lain karena ini merupakan agama mereka, ya, ajaran mereka. Orang-orang Husi dulunya ketika mereka sedikit, mereka hanya berdakwah. Ketika mereka banyak, mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah Yaman dan penganiayaan atau yakni pengepungan, pembantaian terhadap Ahlus Sunnah. Ya. Sebelum mereka melakukan pengepungan terhadap Ahlus Sunnah, pada tahun 2004 mereka melawan pemerintah. Mereka memberontak terhadap pemerintah. Jadi kita juga harus waspada di Indonesia ini, orang-orang Syiah jangan dianggap kemudian hal yang remeh, hanya menyebarkan paham sesat, tapi lebih daripada itu juga akan mengacaukan keamanan. Kalau mereka sudah banyak, mereka akan mengacaukan keamanan. Apa benar Hajuri berkunjung ke Ali Hasan Al-Halabi? Wallahu a'lam, saya tidak tahu berita. Bagaimana zakat bagi seorang yang mempunyai gaji yang telah mencapai nisab? Kalau dalam bentuk uang, maka zakat uang itu dikeluarkan tiap tahun setelah mencapai nisab dan satu haul 2,5% dari uang yang dia miliki. Ya. Dan ini berlaku pada uang yang dia miliki baik dari gaji atau dari hasil perdagangan atau dari warisan atau dari hadiah, pokoknya uang yang dia miliki kalau sudah mencapai nisab dan melebihi, maka dikeluarkan 0,5% darinya, 2,5% darinya. 2,5% darinya. Nisabnya seukuran nilai perak yaitu 595 gram. Insyaallah ada waktunya kita akan bahas. Bagaimana sikap penuntut ilmu di zaman sekarang yang banyak terjadi fitnah? Ya. Sikap yang wajib diambil ketika banyak terjadi fitnah dalam arti kekacauan, penyimpangan, atau yakni apa, penyelewengan. Ya. Maka hendaklah kita senantiasa berpegang dengan nasihat dan bimbingan para ulama besar. Nabi sudah mengatakan, al-barakatu ma'a akabirukum. Keberkahan itu bersama ulama-ulama besar di antara kalian. Ya, pegang terus wasiat dan nasihat mereka. Termasuk di sini, bagaimana dengan Ustadzul Qarnain. Nah, ini banyak dibicarakan sudah di oleh Asatidah dan antum bisa dengarkan keterangan-keterangan para Asatidah, Ustaz Afifuddin, Ustaz Muhammad Sarbini, Ustaz Askari, banyak antum dengarkan penjelasan itu. Dan juga kita telah pernah sampaikan nasihat para ulama rahimahumullah. Intinya seorang yang disifati la'ab, banyak bermain-main dalam dakwah, ini tidak perlu kita belajar darinya, karena nanti akan jadi apa, korban permainannya. Apalagi dia kadang bermakar ya dalam dakwah ini, sehingga kita lihat ya bukan hanya para madu, bahkan para ustadz pun jadi korban makar-makarnya. Begitu pula sikap talawun yang nampaknya di hadapan sebagian orang begini, di hadapan yang lain begitu. Ini sangat berbahaya. Dan ulama rahimahullah sejak dulu sudah memperingatkan dari sikap talawun. Talawun itu apa? Ya, berbeda-beda sikapnya. Ya, tergantung siapa yang dihadapi. Ya, dengan orang ini sikapnya begini, dengan orang itu sikapnya begitu. Ini sangat berbahaya. Ya. Ulama sudah memperingatkan dari dulu dan sampai sekarang pun para ulama memperingatkan, karena dia akan seolah-olah berpenampilan sebagai seorang penasihat, tapi sesungguhnya dia apa? Mempermainkan dakwah dan umat. Sehingga khilaf terus berlanjut, sehingga persoalan di antara umat terus berjalan, sehingga tanpa disadari umat semakin dekat kepada ahli bidah, ya, sehingga tanpa disadari umat benci kepada ahli sunnah, para dai-nya. Nah, ini berbahaya. Makanya selama dia masih memiliki sifat-sifat itu, maka kita menghindari ilmu darinya atau informasi darinya. Allahu a'lam. Sudah ini. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.